Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana 'alan nasi kaffatan basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu 'ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, adik-adik, anak-anakku sekalian. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini yang akan kita kaji tentang Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an diturunkan Allah membawa sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tak masuk akal. Pertama, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahirnya di tepi Sungai Nil di Mesir atau di Sungai Gangga India, lalu ibadahnya banyak pakai air, masuk akal. Kenapa mandi aja berapa kali dalam Islam? Mandi maaf cakap, mandi haid, mandi wiladah, mandi masuk Islam, mandi kalau memandikan jenazah dianjurkan mandi, mandi surat taubat, mandi semuanya pakai air. Padahal di Makkah, di Madinah sangat minim, susah untuk mendapatkan air. Tapi justru Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan air. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan sampai siku. Wa msahu bi ru'usikum, sapu, usap kepala sampai telinga. Wa arjulakum ila al-ka'bain, kaki siram sampai mata kaki. Padahal kita kalau melihat sedang umrah, kalau pohon korma itu di bawah mesti ada keran air. Kalau tak ada keran air, mati. Nampak di pasar-pasar kota Madinah hijau, bunga-bunga cantik, ternyata sudah ditumbuhkan dulu di polybed atau di dalam pot bunga. Setelah berbunga baru dipindahkan ke tepi jalan. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa nampaklah Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan produk lingkungannya. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Qur'an itu catatan sejarah saja, enggak. Al-Qur'an datang tidak seperti yang ada pada Arab. Seandainya ibadah kita ini pakai tanah, mandinya pakai tanah, salatnya pakai tanah, wuduknya pakai tanah. Memang ada pakai tanah tayamum, tapi bukan rutin. Ketika air tak ada, ketika sakit, ketika musafir tak ada nampak air, baru pakai tanah. Adapun normalnya adalah pakai air. Padahal di zaman Nabi air jauh lebih mahal daripada yang lain. Makanya siapa yang punya kebun, ada di situ sumur tempat pengambilan air, maka dia akan menjadi orang yang sangat kaya, karena air merupakan salah satu mata pencaharian dan orang akan dihormati, dimuliakan karena mempunyai mata air. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita pelajari Quran ini baik-baik, nampaklah intinya dia bukan dari akal manusia, tapi kita semua hafal ayatnya. Tanzilal azizir rahim, tanzil turun, aziz dari Allah Subhanahu wa taala. Umur 38 Nabi naik ke Jabal Nur. Nama bukitnya Jabal Nur. Nama gua yang ada di atas itu Ghar Hira, Gua Hira. 38 tahun Nabi berdagang sudah, berniaga membawakan barang-barang dagangan milik Khadijah sudah, menjadi orang kaya sudah, bisnis sudah. Tapi kemudian ada kerinduan dalam hati. Rupanya kalau sudah umur kita 38, 39, 40, mulai mencari tidak lagi kekayaan benda, materi, tapi sudah mulai rindu pada agama, spiritual. Lagi yang masih muda-muda, umur 20, 25 belum peduli kepada agama, ya. Tapi nanti tengoklah, umur 35, 36, 37, 38, 39, 40 mulai dia akan mencari agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 38 naik hiruk pikuk kota Mekah, ramai dagang bisnis, semua orang datang. Mekah posisinya di tengah. Datang orang dari Yaman naik ke Mekah. Datang dari orang negeri Syam turun ke Mekah. Datang orang dari Irak datang ke Mekah. Datang orang dari Mesir pergi ke Mekah. Mekah tempat pusat peradaban. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan itu semua, berhenti sejenak, berpikir, merenung, naik ke Jabal Nur, dan di sana dia bersendirian, berkhalwat. Lalu kemudian dalam kesendirian itu selama satu bulan penuh, umur 38, tak ada terjadi apa-apa. Tahun depan umur 39 dia ulang balik, menyendiri lagi, dan yang mengantar makanannya adalah Khadijah, istri setia, pun tak ada kejadian apa-apa. Tapi ketika dia berumur 40 tahun, di situ barulah ada makhluk memeluk dia, entah siapa namanya. Tiba-tiba Nabi susah bernafas, hatta balaghanil juhdu, sampai aku payah bernafas, sesak. Lalu makhluk itu berkata, iqra, baca. Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Lalu makhluk itu mengatakan, iqra, baca. Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku tak pandai membaca. Lalu dia bacakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Peristiwa itu terjadi pada malam, tapi tak disebutkan malam berapa. Al-Quran mencatatnya hanya dua. Ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh barakah. Ayat yang kedua, inna anzalnahu fi lailatil qadr, kami turunkan dia pada malam yang penuh kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Pada malam yang mana? Maka dibatasi dengan ayat pendek. Syahrul Ramadhan allazi unzila fil Qur'an. Syahrul Ramadhan, di bulan Ramadhan turunnya Al-Qur'an. Itulah mengapa malam ini kita semua hadir. Sebenarnya ini bukan ada seremonial. Jadi jangan terikut-ikut isu yang dilontarkan di internet. Hari raya umat Islam cuma dua, Idul Fitri, Idul Adha. Jangan tambah lagi dengan hari raya Nuzul Quran. Siapa yang menambah hari raya? Ini bukan hari raya. Itu kalian buat peringatan. Kalau gara-gara kata peringatan itu menjadi masalah, gunting. Itu di bawah ada baliho peringatan, gunting kata peringatan, buang. Jadi apa buat? Ngaji. Udah. Ngaji pun masalah juga, payah betul lah hidup ni. Ngaji pun tak bisa. Ngaji tentang apa? Ngaji tentang Quran. Ngaji tentang Quran tak pernah berhenti. Kaji, kaji, kaji. Al-Quran itu kata Syekh Abdullah Darraz seperti permata yang memiliki banyak sisi. Tengok sini lain bentuknya, tengok pandang lain lagi, lihat dari sini lain. Begitulah Al-Quran itu penuh dengan makna, makna, makna, tak pernah kosong. Makanya kata Iqra' itu diulang, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insan. Kenapa diulang sampai dua kali? Pengulangan itu maknanya membaca, jangan cuma sekali baca, baca, baca. Ini Quran ini kok banyak cerita tentang air, banyak cerita tentang suci, padahal Nabi tinggal di masyarakat primitif, masyarakat badui, masyarakat jauh dari peradaban. Kok bisa tiba-tiba dia cerita tentang kebersihan? Maka nampaklah ini bukan dari hasil karya cipta karsa manusia, tapi dia datang wahyu dari Allah SWT. Nabi bercerita tentang bagaimana potong kuku. Pergilah lihat masyarakat primitif, masyarakat Indian, masyarakat aborigin, masyarakat yang berada di dalam hutan. Mereka tak peduli kuku. Panjang pula kuku dia, dari kuku harimau lagi. Tapi Nabi SAW cerita tentang seminggu sekali, sepekan sekali, hari Jumat sebelum besok sore tadi atau malam ni, besok pagi sebelum solat Jumat, potong kuku. Kayak kuku pendek, dirasa pakai ujungnya tajam, tak tajam. Kalau tajam, azfaraka, kukumu. Kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma ta'ala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Siapa yang kuku panjang, setan duduk di kuku yang panjang. Bolak-balik dia mengatakan a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tapi kursi setan diceri disediakannya 5. Setan pun heran, aku kau usir, tapi tempat kau sediakan kursi eksekutif 5 seat. Apa maksud ente, kata setan. Oleh sebab itu maka sepekan sekali dipotong. Dan secara kesehatan pula, di balik kuku ini ada telur-telur cacing yang kalau dilihat pakai mikroskop nampak menetaslah telur cacing tadi masuk ke dalam makanan, makan mie, makan bakwan, makan kerupuk, masuk telur cacing, masuk bertelur dalam, maka menyebabkan sakit perut dan lain sebagainya, bakteri, kuman. Tapi kalau orang Islam bersih. Saya kemarin naik pesawat, datang pramugari membawa sapu tangan berasap. Mau pak, kata dia. Tidak, kawan di sebelah saya dipakainya, oleskan ke tangan. Kenapa? Untuk menghilangkan zat asam keringat yang ada di ujung. Dianjurkan kita sering-sering cuci tangan. Setelah kuku dipotong pendek, ternyata di ujung ini ada keringat-keringat, bakteri-bakteri, dianjurkan cuci tangan. Maka Quran sudah mengajarkan faghsilu, basuh muka. Dan dalam hadis dikatakan sebelum basuh muka, duduk diajarkan Nabi, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kalian bangun tidur malam, falyaghsil fala yughmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam ember tempat air. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tak tahu tangannya tadi malam menginap di hotel mana. Oleh sebab itu falyaghtarif, maka miringkan mangkok bejana tempat air, ambil air dengan tangan kanan, siramkan ke tangan kiri. Ambil air tangan kanan, siramkan ke tangan kiri, basuh cuci. Setelah itu barulah pakai untuk berwudu, membasuh muka. Apa maknanya? Islam amat sangat mengajarkan bersih, bersih, suci. Setelah basuh muka bersih, tangan bersih, kepala bersih, telinga bersih, kaki bersih, barulah berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Tadi saya lupa pakai sendal, begitu sampai dekat tempat wudu saya tengok, oh, tempat wudu, turun ke bawah, turunkan sendal. Tak ada yang menegur saya, tahu ustaz, biarkan aja lah ustaz itu. Ada orang masuk Islam gara-gara dia tengok orang Islam tak bawa sendal ke rumah. Dia kebetulan tinggal di rumah non muslim. Di rumah itu ada 5 slop itu masuk ke dalam. Pas dia tengok, oh, orang Islam, orang Islam sederhana, tidak kaya-kaya. Ada yang kaya, tapi kebanyakan biasa saja, tapi bersih lantai rumahnya. Kenapa? Karena memang dia diajarkan tidak diterima sholat kalau tak bersih. Diawali dari bersih tangan, bersih mulut, ambil air masukkan ke mulut. Izastan syaqata, kalau engkau memasukkan air ke mulut, istinsyak, matmadah mulut, masukkan ke hidung, istinsyak, fabaligh, maka gunakan air baligh masuk ke dalam. Illa antakuna sha'iman, kecuali kau sedang puasa. Kalau sedang puasa, maka jangan terlalu banyak, sikit-sikit aja. Ini sedang puasa. Oleh sebab itu, maka Islam ini mengajarkan kebersihan. Di mana itu Pak Ustaz? Dalam Al-Quran. Tapi Quran tidak cukup hanya Quran, ada penjelasan Quran. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran kepadamu, litubayyana linnas, supaya engkau jelaskan apa isinya. Teksnya mana? Di Quran. Penjelasannya mana? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh tentang masalah wudu. Fasilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Tak ada di ayat itu menyebut telinga. Mana ada kata dia telinga? Yang ada mengusap kepala. Lalu kenapa ada ke telinga? Hadis menjelaskan. Kenapa telinga tak disebut? Karena telinga letaknya di kepala. Kecuali ada telinga tumbuh di lutut. Karena telinga di kepala. Maka kalau sudah usap kepala, maka kena ke telinga. Bahkan ada satu mazhab, air yang dari kepala itu nyambung langsung ke telinga. Tapi dalam mazhab Syafi'i, lain air untuk kepala, lain air untuk telinga. Tak jadi masalah. Yang penting bersih dulu. Allah tak menerima kalau kita tak bersih. Innallaha tayyibun, Allah maha bersih. La yaqbalu illa tayyiban, Allah enggak menerima kalau tak bersih-bersih. Maka di bulan puasa ini semua dibersihkan. Di badan kita ini banyak kerak-kerak, daki-daki, kotoran-kotoran, makanan-makanan menggumpal, racun-racun di dalam. Bagaimana cara membuangnya? Dengan tahan makan, tahan minum 13 jam setengah, maka badan akan memakan bakteri-bakteri. Dia tiap hari makan, makan. Maka kalau kita makan, dia ikut makan. Tapi kalau kita berhenti makan, maka sampah-sampah, racun-racun yang ada di dalam dimakannya sendiri. Ini pipa paralon. Pipa ini banyak kena minyak sama gula. Menggumpal minyak, menggumpal gula. Gula itu kalau sudah menggumpal di dalam, ambil gula, masukkan ke kuali, letakkan ke atas kompor, kacau. Jangan kacau lah Pak Ustaz, aduk, ayo aduk. Setelah diaduk, biarkan. Apa yang terjadi? Melekat itu sendoknya, tak akan bisa digeser. Kenapa? Gula membeku. Begitulah gula kalau membeku dalam darah. Santan, makan gulai pakai santan, rendang segala macam. Biarkan airnya di atas kuali. Apalagi kalau hujan lebat, tengok bagaimana membeku minyak macam mentega. Begitulah paralon yang isinya gula dan minyak. Banyak makan gula, banyak minum gula, banyak makan kuih pakai gula, banyak pakai minyak, kolesterol menyumbat saluran darah. Bagaimana cara menghilangkannya? Ditahan makan, ditahan minum, maka bersihlah saluran darah selama sebulan ini. Kalau saya yang ngomong gitu orang tak percaya. Itu kan bagian kedokteran, macam tahu aja Pak Ustaz. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara tidak pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, bersih badan dengan puasa. Bersih harta, khum min amwalihim, ambil harta mereka ya Muhammad. Kata Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad, harta mereka itu ada kurang-kurangnya sikit. Timbangan sudah betul, tapi waktu mau nimbang cepat-cepat mungkin agak terkurang, bukan sengaja. Maka sucikan. Khudh min amwalihim, ambil harta mereka. Tutahhiruhum, Khudh min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta mereka itu sebagai zakat. Tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, membuat harta mereka itu bersih. Dia tidak jadi makan riba, makan haram. Karena kalau sudah jiwa, badan, fisik kotor, malaikat rahmat tidak mau mendekat. Innal malaikata tata'azza, malaikat itu merasa terganggu dengan bau busuk yang keluar dari mulut badan kamu. Makanya kata Nabi, man akala basalan, siapa yang makan bawang merah au sauman bawang putih, maka jangan dekat-dekat Masjid Al-Muhajirin. Siapa makan bawang merah, bawang putih, jangan dekat masjid kami. Kenapa? Karena malaikat terganggu dengan bau bawang itu, kata Nabi. Ayatnya keluar bin Nasrullah. Lari malaikat. Bukan malaikat itu tak sanggup untuk mencampakkan dia. Malaikat tidak mau dekat yang busuk-busuk, yang bau-bau. Makanya Nabi tukar tatayub pakai parfum. Tapi jangan yang alkohol, karena alkohol najis. Innamal musyrikuna najasun, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Bersihkan dari alkohol, bersihkan dari najis, suci bersih, barulah masuk ke dalam masjid. Pakaian bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang taubat kembali ke jalan Allah. Tapi juga cuma bukan itu saja. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang mensucikan diri. Suci badan, suci semua. Suci badan, mandi. Makanya kalau sampai ada orang ganteng tapi lubang telinga macam sarang Spiderman, rangkai-rangkai di dalam. Bersihkan telinga. Kalau sudah satu hari 5 kali paling tidak masuk telinga, itu ujung jari airnya bukan sekedar gini-gini, enggak. Bersih telinga. Hidung, hidung orang beriman bersih. Kenapa? Istinsyak, masuk air ke hidung. Dan air yang ditarik ke atas mengantarkan oksigen naik ke otak. Ini oksigen harus masuk ke otak. Kalau oksigen tak naik ke otak, maka orang bisa stroke ringan. Makanya darah menyembur, menyemprot, membawa oksigen naik ke otak. Dibantu dengan menarik istinsyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bapak-bapak, ibu yang flu, pilek, ambil air, tariklah. Sakit Pak Ustaz? Iyalah. Tarik ke atas. Tapi setelah itu, plong, lega, sehat, semburkan, keluar bersih. Kori-kori kalau mau mengaji, agak-agak tersumbat hidungnya. Setelah itu bersih. Bersih badan. Pakaian, bersih. Tadi sebelum masuk, saya tengok dulu. Takut ada tumpah kuah bakwan. Tak ada, bersih baru berani masuk. Sengaja pakai peci hitam. Ustaz kenapa tak pakai peci putih? Saya takut nampak dakinya. Bapak-bapak memang bersih, rajin. Saya kadang dari kampus langsung ke pengajian, lupa membawa peci putih. Pakai peci hitam. Peci hitam siapa tahu berdaki, sama warnanya sama warna daki. Baju. Setelah nampak bersih, barulah berani maju ke depan. Andai ada bekas hitam, aku kuning, jamaah berbisik. Gimana Ustaz itu? Tak nampaknya dari bajunya. Kalau tetes kopi satu tetes, bukan najis. Tak ada ayat menyebut kopi itu najis. Tapi kenapa tak berani, tak pede, tak percaya diri? Karena kotor. Maka kita pun menghadap Allah bersih sebersih-bersihnya. Mereka bersih, tapi tak suci. Sedangkan kita suci, pasti bersih. Setiap yang suci, pasti bersih. Tapi tak semua yang bersih itu suci. Kenapa? Karena suci, zahir dan batin. Sedangkan bersih, zahirnya, batinnya belum tentu suci. Oleh sebab itu orang Islam bajunya suci. Kenapa? Tak ada najis, tak ada hadas. Tak ada kotoran yang zahir, tak ada kotoran yang batin. Diambillah celana, diambil kain, diambil mukena, diambil baju, masukkan ke mesin cuci. Siramkan air, masukkan setengah, siramkan deterjen, pencet. Datang anak terkencing, langsung dibuka celana anak yang kena kencing, masukkan ke dalam, maka satu tabung itu berubah menjadi najis. Najis. Makanya ada kata pepatah, gara-gara celana sebiji, satu mesin jadi najis. Itu kelanjutan dari pepatah, gara-gara nila setitik, rusak susu sebelangan. Hanya gara-gara satu celana tadi berubah menjadi najis. Air sikit tak sampai dua kulah menyuci busi. Oh, putar. Habis itu dry, keluarkan airnya. Keluar air, setelah itu langsung pencet, kering. Kering, jemur. Loh kok enggak dibilas? Mbok, ini kan ada tulisannya, Bu. Apa tulisannya? Sekali kucek tanpa bilas. Dia tak tahu baju itu sudah bernajis, dibawa sholat. Allahu Akbar. Najis, najis. Makanya mak kita, nenek kita dulu mengajarkan menyuci di mana? Di sungai. Karena air sungai bersih. Takkan kita ke sungai sekarang, Pak Ustaz? Maka disiram pakai air mengalir, dihidupkannya keran, dia baru sama ini kan. Kalau keran tak berjalan, disiram pakai air suci, bersih. Begitu. Andai pun tidak, maka buat agak 2-3 kali. Tutup, masukkan bak, bersihkan, masukkan lagi, bersihkan 2-3 kali, barulah pencet kering. Ini orang mesti tahu. Walaupun dia pakai, ada saudara kita yang menolong, membantu kita, kita ajari dia. Bu, nanti kalau nyuci baju mau kena kain, baju koko papa, bapak, baju batiknya, itu selalu dibawanya sholat tuh, dia sholat terawih, witir nanti ya. Jangan sampai bersih, disetrika, wangi, minta ampun, tapi ternyata ada mengandung najis. Badan sudah bersih? Sudah. Kuku sudah potong? Sudah. Sampai-sampai carilah agama yang mengajarkan mencabut bulu ketiak. Tak ada. Ah, Ustaz ini membela agama Islam mentang-mentang agama dia. Itu apologi. Kalau tak percaya, tulis nanti di Google. Agama mencabut bulu ketiak. Enter. Tak akan jumpa itu. Mereka hanya cerita tentang masalah Tuhan, cerita masalah keyakinan, tentang sorga. Tidak sedetail ini. Detail agama Islam itu masalah motong kuku, masalah bulu ketiak, masalah makanan, masalah gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa, kusuruh mereka menggosok gigi inda kulli shalah, setiap mau salat gosok gigi, setiap mau salat gosok gigi. Alat yang dipakai siwa. Sekarang orang tak mau lagi pakai siwa. Siwa itu dirobahnya jadi pasta, siwa es. Ditambah pula dengan daun sirih, macam-macam lah, rasa mentol. Jangan digosokkan sedang puasa. Matahari sudah tergelincir, makruh. Sebelum zuhur, oke. Setelah zuhur, pakai mentol pula, badan lemas. Sebelum masuk kamar mandi, lemas. Begitu keluar dari kamar mandi, segar. Begitu bercakap, keluar salju dari mulut, berbunga-bunga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau direnungkan ajaran Islam ini secara tenang, dalam, luar biasa. Bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Nampak kencing anak kecil, air. Ragu, ini air tumpah aqua atau kencing? Lap, setelah dilap bersih, siram air bersih. Kenapa? Takut sholat tak sah. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Ada satu lagi yang belum bersih, apa dia? Jangan sampai baju putih, jilbab putih, kain putih, HP putih, hati hitam. Kepala batuti, hati berbulu. Maka selesai wudhu, apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang kembali ke jalan engkau taubat. Waj'alni minal mutatah, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, membawa hati yang bersih. Tapi jangan, makanya masalah hati saya kaji belakangan, karena ada orang sekarang badannya kotor, mulutnya kotor, bajunya kotor, pas ditanya kau tak mandi, yang penting hati bro. Bau bau hantu. Yang bilang yang penting hati. Hantu pun tak dekat, apalagi malaikat. Ketika ditegur, bersihkan dulu. Ketika ditanya, kok kenapa tak pakai jilbab? Yang penting hati kita berjilbab. La ilaha illallah. Ini kalau dilanjutkan nanti bahaya. Lewat orang gila tak pakai kolor. Tanya, eh orang gila, kenapa kau tak pakai kolor? Dijawabnya, yang penting hati kita berkolor. Baru tahu. Ini orang ini kalau udah bicara agama, pandai pula dia memainkan agama. Tapi di depan pak polisi tak berani. Coba besok pagi naik motor di depan Sudirman, lewat kantor Polda. Pas disumprit, prit, tangkap. Mana helm? Yang penting hati kita berhelm, pak. Coba kalau berani lawan polisi. Ulama dilawan, ustaz dilawan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Zahiran wa batinan. Zahirnya bersih, batinnya bersih. Ada orang terlalu memperhatikan zahir. Zahirnya bukan main, semua diperhatikan. Kalau mau berangkat kerja, menengok gigi aja 15 menit. Penting. Tapi Islam mengajarkan keseimbangan. Kalau bercermin, apa doanya? Allahumma ya Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana sudah kau sempurnakan fisikku, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Seimbang. Siapa yang mengajarkan itu? Allah. Melalui apa? Al-Quran. La tajahar bi salatika, jangan kau bersuara terlalu kuat. Wa la tukhafit biha, jangan pula sampai tak terdengar. Wa batari baina dhalika sabila, carilah jalan pertengahan. La taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika, jangan terlalu pelit, kedekut, bakhil. Wa la tabsutha kullal basti, jangan pula terlalu royal sampai tak ada yang disimpan di tabung. Cari jalan pertengahan. Siapa yang mengajarkan itu? Al-Quran. Berprinsip pada Quran, seimbang kesucian zahir dan batin. Begitu juga tentang masalah makanan. Makanan zahir, ada orang tak penting. Kau udah makan puasa, yang penting kita ngaji aja, ngaji. Tapi Masjid Al-Muhajirin seimbang. Makanan zahir 3 biji isinya 1 plastik. Makanan batin juga diajarkan 60 menit. Ceramah Ustaz Somad di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tadi saya mulai ceramah jam 9, akan berakhir jam 10. Sekarang sudah 1/2, 1/3, 40 menit. Artinya apa? Seimbang antara zahir dan batin. Makanya begitu berbunyi sirine azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan kurma sebutir dua butir. Zahabal zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaAllah. Saya tak baca doa itu Pak Ustaz. Allahumma laka sumtu, silakan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizdika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kamu baca doa apa? Aku lapar betul. Bismillah. Bismillah. Karena kata Nabi, ya gulam, wahai anak kecil, sammillah, sebut nama Allah. Bismillah. Dah, selesai. doa penting. Kenapa? Seimbang antara usaha dengan tawakal. Motormu yang kau letak di samping itu kuncinya mana? Ku tinggalkan situ Pak Ustaz. Kenapa? Ku serahkan sama Allah SWT. Itu bukan tawakal, wonga. Ini kunci lah, kunci stangnya, kunci rantainya, kunci ban muka. Bawakan rantai besi, ban belakang tuh tambatkan ke pokok-pokok kayu yang agak besar sih. Itu namanya usaha. Kalau datang kawan menengok, banyak betul kuncinya. Usaha, kata Ustaz. Usaha kita. Pencuri itu pun waktu mau mengambil ditengoknya, ini udah cukup usahanya. Yang tak ada usaha, yang kunci-kunci satu inilah kita ambil. Gitu. Makanya kalau dulu mobil motor digembok, sekarang enggak, sendal swalu pun digembok orang. Saking kan tajamnya usahanya kepada Allah. Itu yang ngajarkan siapa? Quran. Wasariqu, pencuri laki-laki, wasariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Yang dimaksud pencuri itu apa? Barang yang dijaga, yang disimpan, hilang, maka yang ngambil itu dihukum pencuri. Yang dijaga, yang disimpan, adapun motor teledor, ketinggalan kunci, hilang, maka tidak masuk kasus hukum pencurian. Makanya disimpan. Motornya dikunci, kuncinya disimpan. Motornya di mana? Dalam rumah. Rumahnya pakai pagar, pagarnya dikunci. Dalam rumah, rumahnya dikunci. Simpan dalam kamar, kamarnya dikunci. Kompleknya terkurung semua, klaster dikunci. Kuncinya hilang. Ini yang jadi masalah. Berarti otaknya tak terkunci. Jadi Islam ini mengajarkan kita semuanya harus berhati-hati, harus waspada, karena kejahatan terjadi tidak hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Karena kalau sudah di ujung Ramadan, orang-orang beriman itu makin dekat pada Allah. Tapi orang tak beriman, maka makin dekat dia kepada kecurian, pencopet, garong, rampok. Karena dia mau beli baju hari raya juga, dia mau THR juga, mau balik kampung juga. Maka Islam mengajarkan keseimbangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu diturunkan Allah 14 abad yang lalu, 1438 sudah sekarang Al-Quran, tapi bahasanya tak hilang. Ini kebanggaan kita luar biasa. Ini bukan menantang-nantang dah. Carilah dari Sabang sampai Maroko, singgah di Maroke. Tidak ada kitab yang asli pakai bahasa aslinya. Mana? Yang asli pakai bahasa Nabi Musa, tak ada. Yang asli pakai bahasa Nabi Isa, tak ada. Kalau hidup Nabi Isa sekarang, hidup Nabi Musa sekarang, datang ke Pekanbaru, tidak ada orang di Pekanbaru ini yang bisa ngomong dengan dia. Kalau hidup Nabi Musa datang kemari, tidak ada satupun dari Kulim, dari Rumbai, dari Panam yang bisa ngomong dengan dia. Apalagi yang datang dari Simpang Bingung. Tidak ada. Karena dia memang sudah bingung aja bawahnya. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Al-Muhajirin, bapak ibu bisa ngomong dengan dia. Ngomong dari mana? Karena bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa Al-Quran. Ibu ingin betul ngomong sama Nabi, tapi tak pernah belajar bahasa Arab. Tapi dia bisa pakaikan Quran yang dia baca dalam sholat itu. Dia ingin, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan yang benar ya Rasulullah. Datangnya Nabi, ya Rasulullah, ihdinas sirata, tunjukkan aku jalan yang lurus. Nabi Muhammad paham, iya paham aku, itu yang kau maksudkan. Ihdinas sirata mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang mana? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Kabulkan ya Allah. bahasa yang dipakai Sayyidina Muhammad 14 abad yang lalu, itu yang dipakai oleh Tuan Imam kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada orang sholat pakai bahasa Inggris? In the name of Allah, most gracious, most merciful. Tak ada. Orang semuanya pakai bahasa Arab. Kebanggaan kita luar biasa. Dan ada orang-orang yang bisa memasukkan Quran ini ke dalam kepalanya. Bisa Quran yang 114 surat ini, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-Falaq, An-Nas, masuk ke kepalanya sehingga dia menjadi penghafal Quran. Hendaknya kita tak dapat, anak-anak kita dapat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya Nabi salat malamnya lama sekali Nabi. 11 rakaat Nabi. Kenapa tak 23 Pak Ustaz? Tak cukup waktu. Jadi kalau ada bertanya, kenapa Nabi 11 rakaat? Kenapa Umar 23? Nabi 11 rakaat karena tak cukup waktu kalau ditambah. Kok bisa tak cukup Pak Ustaz? 11 rakaat, rakaat pertamanya 2 juz 4 lembar. Surat Al-Baqarah. Jam 8, jam 10 baru 1 rakaat. Seandainya Imam Masjid Al-Muhajirin buat begitu besok malam, akan terjadi pertumpahan darah. Yang kedua, kudeta tak berdarah. Akan datanglah ramai-ramai bawa spanduk. Turunkan imam. Turunkan imam. Ganti imam pendek. Ganti ayat kulhuallah. Kulhu turun. Kulhu. Kulhu. Karena orang tak senang. Datanglah besok pagi orang menjumpai Abu Darda. Abu Darda diangkat menjadi imam di Damaskus, ibu kota Suriah. Hai Abu Darda, ya, laqad matta'tana al-lailah. Malam tadi kau buat kami sangat nikmat salat malam tadi. Ditanya orang, berapa yang kau baca malam tadi Abu Darda? Rubu'ul Quran. Arba 4. Rubu' seperempat Quran ku baca tadi malam. 7 juz teng. Dibaca Abu Darda. Begitu nikmatnya mereka mendengarkan bacaan Quran. Makanya malam ini sudah mulai malam i'tikaf malam pertama. Bagi yang mau i'tikaf malam ini ke Masjid An-Nur, akan dibimbing oleh Dr. Mustafa Umar. Lalu kemudian sholat tahajudnya bersama Syekh Abdurrahman Syahin dari Palestina, pemain naturalisasi. Macam main bola juga. Ada pemain Manchester United. Ada. Begitu hebatnya Riau ini. Luar biasa. Padahal banyak orang-orang hafal Quran. Tapi selera dia tinggi. Kami mau imam yang Arab. Yang hidungnya mancung. Yang pesek-pesek macam Ustaz Somad. Tak lakulah. Luar biasa. Baik. Dengan datangnya imam dari Palestina itu, maka kita pun mengukur makharijul huruf kita. Saya waktu Syekh Abdurrahman Syahin dari imam, saya dengar pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh begitu cara bunyi suara itu, bulat bunyinya. Wassamai wattariq. Wama adraka mattariq. Kata dia. Saya baca, rasa saya sudah mirip. Rupanya orang yang mendengar, bukan awak. Kalau kita mendengar suara kita, hebat pula kita dari orang lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka Al-Quran mengajarkan kita tentang al-asalah, originalitas, keaslian bahasa, keaslian bunyi. Al-Quran bukan turun kertas yang melayang-layang dari atas langit. Jangan bayangkan Quran itu turun melayang. Quran itu turun dalam bentuk suara. Suara Jibril didengar Muhammad. Suara Muhammad SAW didengar sahabat. Suara sahabat didengar tabi'in. Suara tabi'in didengar tabi'in. Suara tabi'in didengar oleh guru ngaji kita. Suara guru ngaji kita, kita yang mendengar. Makanya jangan heran ada anak hafal Quran tapi tak pandai baca Quran. Umur 7 tahun. Tak pandai baca Quran, tapi hafal Quran. Kok bisa? Karena sering Dengar. Setiap kali anak itu duduk di dapur, didengarnya emaknya sambil motong cabai, mengulang bacaan. Emaknya hafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Quran. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Itu yang didengar si anak, anak hafal Ar-Rahman. Orang heran. Anak ibu tadi baca Ar-Rahman. Iya, kok bisa dia hafal dari mana? Aku setiap masak itu yang kubaca. Ibu baca apa? Aku lagu dangdut. Patutlah anak itu hafal lagu metal. Asal berjumpa sama emaknya, sehat, mak. Metal. Gurunya kencing berlari. Murid kencing maraton lah. Oleh sebab itu maka inilah pentingnya. Tapi jangan gara-gara pengajian ini bapak balik ke rumah bawaannya marah. Patutlah anak kita tak pandai baca Quran. Kau rupanya tak pandai mengaji. Ini balikkan istrinya pula. Abang rupanya pandai apa? Abang tak pergi. Sekarang aja baru abang ke masjid. Kita pun dulu jumpanya di diskotik. Abang sedang mabuk, aku sedang dugem. Samar-samar ku tengok kau macam saruhan. Nah, akhirnya berkelahi, bukan itu maksudnya. Yang sudah terjadi apa boleh buat. Adinda, aku tak pernah mencari kau, kau pun tak pernah mencari aku. Satpam yang mempertemukan kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebanggaan kita tentang Al-Quran ini jangan cuma sekedar bangga. Kami bangga Quran kami original. Kami bangga Quran kami lengkap. Kami bangga Quran kami bahasa Arab kualitas tinggi. Pandai tak membaca. Hari tadi asal buka Quran tak bersuara. Silent. Copotnya minta ampun. Fah. Macam ngitung duit. Copot. Baca Quran tak begitu ada suaranya. Taba, tarik nafas. Habis nafas tarik, berhenti. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Jelas ujungnya, ada waqafnya. Waqaf itu artinya berhenti. Inni ra'aitu ahada asyara kaukabau. Mangalo ada kaukabau di situ. Apa nak ang baca tadi? Cuba baca lagi. Rupanya salahnya wakaf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukabah. Bukan kaukabau. Nah, ini belajar wakaf wal ibtidak. Ada imamnya, ada saudaranya. Di kapan itu belajar? Nih, di bulan suci Ramadan. Habis sholat tarawih, witir. Habis sholat witir, nah, duduk bersama, buat satu halaqah lingkaran. Kalian buat lingkaran sana ya. Ya ibu-ibu di sana, ya anak-anak di sana. Nah, kami yang khusus ini, VVIP ini. Very, very important person. Nah, siapa dulu baca? Pak Ustaz lah baca. Saya baca, ya. A'udzu. Ustaz ainnya kurang dalam tuh Ustaz. Ain di dalam. A'udzu. Bukan zu Ustaz. Itu bukan zai. Lu tipis dia. A'udzu billahi minas syaitan. Bukan syaitan. Shin. A'udzu billahi minas syaitan. Bukan ton. Pa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan rr. Lama-lama merajuk balik. Merajuk. Tutup Quran, balik ke rumah. Awas takkan ku kasih duit ke masjid ini lagi. Sejak saat itu pengurus pun musyawarah, akhirnya sampai ke jamaah, ini jamaah kita udah ada yang merajuk malam kemarin. Jadi supaya ke depan apapun kata dia, diamkan aja lah. Salah penting anggu-anggu aja lah. Soalnya dialah yang paling besar wakafnya di masjid nih. Apapun kata dia, biar aja. pokak-pokakkan telinga, you know. Kalau tak merajuk, mengamuk. Titel MM, merajuk dan mengamuk. Mohon maaf bapak yang titelnya. Tak tahu kalian saya ini ustaz, berani kalian negur saya. Saya ini guru kalian. Saya salah-salah sikit, diamkan aja, kenapa? Saya tak minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Berapa banyak orang yang omongannya kontradiktif. Katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dia ditegur, marah. Ketika dibalikkan cakap, jangan. Itu berlaku untuk orang lain, sama saya jangan. Mana? Katanya jangan sombong. Katanya jangan ego. Katanya jangan, kalau udah masuk masjid kita ini rendah hati. Masjid milik Allah. Kening kita tempelkan ke lantai. Tapi kenapa waktu tadarus menyombongkan, saya yang menang kemarin MTQ. Tingkat apa pak? Antar RT. Nah, saya ini murid, guru-guru saya dia hebat-hebat. Kenal kamu Muammar ZA? Kenal. Kenal kamu Nanang Kosim? Kenal. Kenapa mereka pak? Jakarta tinggal. Sombong tak ampun. Saya ini ustaz nih. 4 tahun saya di Mesir, 2 tahun saya di Maroko. Yang tegur-tegur saya, berani kalian mengatakan saya ini salah? Rupanya jamaah itu ada yang berani. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, untuk lebih lama lagi ustaz. Nah, jadi bapak ibu, Islam mengajarkan kita jangan sampai kemana kembalinya. Tidak ada jalan lain kecuali Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat, berkelahi, berkonflik, bertikai dalam satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah, tengok Quran. Diri sombong, angkuh, merasa hebat, balikkan ke Quran. Apa kata Allah cerita dalam Quran tentang orang sombong? Ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam waktu kusuruh? Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah, rendah, hitam, bau, busuk, jelek, dipijak-pijak. Aku dari api, tinggi, menyala, merah. Aku ke atas, dia ke bawah. Aku menyala, merah, cantik, dia hitam, jelek. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Apa kata Allah? Ukhruj, ukhruj, get out, keluar dari surga. Malaka anta takabbara fiha, kau tak layak membesarkan diri dalam surga. Innaka minas saghirin, kau kecil, hina. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Maka di bulan puasa ini dihilangkan sombong itu semua. Kalau sudah jam 2, tak ada beda antara diplomat sama penjual tomat. Pucat. Tak ada beda antara pejabat dengan rakyat jelata. Lapar. Semuanya lapar. Emangnya pejabat-pejabat itu ada yang tak lapar? Jaim aja tak lapar. Pakai jas, pakai dasi. Bapak lapar? Tidak. Wah, pi perut. Oh. Semuanya sama. Kalau sudah berbuka puasa, balik sifat aslinya. Sebelum berbuka tadi memang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Begitu kumandang azan, Allahu Akbar Allah. Yo ambil kurma satu genggam, masuk 2-3 butir. Mau Pak? Akanlah sen tadi imamnya habis. Akan. Mana hawa nafsu tadi? Al-Quran mengajarkan kita. Fa'amman khafa maqama rabbih. Siapa yang takut kepada Allah, wanahan nafsa anil hawa, mampu dia menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surga. 3. Siapa yang bisa menahan hawa nafsu? Pertama, khafa, takut. Siapa itu orang yang takut? Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Dan siapa yang bisa menahan hawa nafsu, maka surgalah baginya. Di bulan puasa ini semua bisa ditahan. Nafsu seks, tahan. itu istri kita. Kita nikahi dengan akad yang sah, ridho, tapi ditahan. Makan, itu beras kita, tapi kita tahan. Mata, mata-mata kita, tapi kita tahan, menunduk. Walaupun tengok sikit-sikit lah. Kenapa? Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Siapa yang takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ditahannya hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah baginya. Ya Allah, tengok hambamu ini. Hai malaikat, yang kalian katakan nanti kalau kau ciptakan dia, dia hanya akan berkelahi, dia hanya akan menumpahkan darah, dia hanya akan berperang. Coba tengok, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak nafsu syahwat. Padahal ada benda itu semua. Kenapa? Karena dia takut kepada aku, padahal dia tak pernah menengok aku. Siapa yang dia takuti? Dia. La ta'khudhuhu sinadun wala naum. Dan itu ada dalam puasa. Makanya puasa disebutkan. Ya ayyuhallazina amanu. Ini Qur'annya cantik. Tapi kalau mau menterjemah ya ayyuhallazina amanu, tak nampak terjemah. Beli Quran yang ada terjemah. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina, yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kama kemana? Jadi Quran ini cantik. Ini Quran hanya untuk dapat pahala. Tapi kalau Quran untuk dapat ilmu, beli Quran. Lalu yang ini dibuang? Enggak. Tetap dibaca. Alhamdulillah Pak Ustaz, Quran yang Ustaz sebut pakai terjemah potong-potong itulah ada di rumah Pak Ustaz. 2 tahun patang lah kami beli. Udah baca, masih bersampul plastik lagi. Bukalah. Bawa iktikaf. Nanti pulang dari sini, ambil tas, kain sarung satu, Quran satu yang belum dibuka-buka itu, buka plastiknya, bawa ke masjid. Makanya banyak jamaah datang ke An-Nur bawa tas. Apa isinya Pak? Tafsir Pak Ustaz. Mau dibaca? Iya. Begitu selesai sahur, rupanya untuk bantal. Kenapa tak dibaca Pak? Lupa bawa kacamata. Asal dibuka tak nampak. Dekat tak nampak, dekat tak nampak. Akhirnya letakkan ke belakang, apa nampak? Jadilah, daripada tidak sama sekali. Apa kenapa gini? Yang penting niatnya Pak Ustaz. Innamal a'malu binniat. Hafal pula tuh hadisnya. Baik ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an inilah sumber kekuatan umat Islam. Dan orang kafir tahu kalian kuat karena ada Quran. Kalau Quran tak ada, kalian akan lemah. Sengaja ditulis besar-besar. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah mereka khawatir meninggalkan anak-anak yang lemah. Meninggalkan anak-anak yang lemah, bukan lemah badannya, bukan lemah karena tak ada duitnya. Lemah mentalnya karena tak paham Quran. Malam ini Masjid Al-Muhajirin masih ramai. Tadi kata Pak Ketua 20 tahun, 15 tahun yang lalu masjid ini besar, orangnya sedikit. Sekarang orangnya ramai, nampak masjid ini kecil. Apakah 20 tahun akan datang masih seramai ini atau lebih ramai atau satu pun tak ada? Maka tergantung bagaimana kita saat ini menanamkan Al-Quran ke dalam kepala anak-anak kita. Saya sudah ceramah 1 jam, tapi anak kecil masih ada mendengar ceramah. Insya Allah jadi ketua masjid 20 tahun akan datang. Kalaulah begini anak-anak kita, maka masuk kepalanya kaji Al-Quran. Andai dia jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, anggota DPR, bupati, wali kota, dia tak canggung datang ke masjid. Kalau dia tengok jam sudah masuk waktu, tak ada azan, dia yang menghidupkan mikrofon, dia azan. Kenapa? Dulu biasa ayah saya yang bawa saya ke masjid Pak Ustaz. Asal tak ada muazin, saya yang azan. Kasihan saya nengok muazin yang tua-tua, takut saya putus napasnya di tengah jalan. Maka saya yang azan, kata dia. Terbiasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Allah bisa karena biasa. Terbiasa 30 malam anak perempuan sudah jam 10 belum juga mengantuk tidur. Kenapa dibawa ke masjid? Anak orang lain tak mengantuk karena nonton film India. Tapi anak bapak ibu tak mengantuk karena mendengar ceramah. Masuk ke telinganya. Jangan main-main sama anak kecil. Anak kecil daya tangkapnya luar biasa. Nampaknya dia main-main tapi gaji masuk. Beda sama orang tua, nampaknya serius tapi tak masuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah hebatnya. Kalau sanggup kita masukkan itu ke kepala anak-anak kita, maka insya Allah selamatlah dia. Maka ucapan Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya waktu dia mau mati, ma ta'buduna min ba'di, kalau aku nanti mati kalian nyembah apa? Apakah masih sanggup kalian mengangkat telunjuk asyhadu alla ilaha illallah, atau kalian sudah dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia? Tak ada yang sanggup menyatakan itu selain kekuatan kita membina remaja-remaja masjid dengan program-program iktikaf. Masjid Al-Jihad Sukajadi membuat program 10 hari, 20 hari, 20 malam Quran boarding. Saya diundang ceramah pembukaan. Apa maksudnya nih Pak? Quran boarding artinya anak-anak ini diboardingkan di masjid selama 20 hari 20 malam. Targetnya hafal juz 30. Amat juz 30. Supaya kebetulan tahun ini bagus, cantik, tanggal libur Ramadan pas off libur. Daripada di rumah makan tidur, main itu ini, maka bagus dia dibuat Quran boarding 20 hari hafal. Ada satu lagi masjid Ar-Ruhul Jadid di Taman Karya di Panam. Itu pula di programnya lebih hebat lagi. Ditargetkan mereka hafal Quran satu juz selama 10 hari 10 malam. Ada satu anak satu hari satu juz. Satu pas pembukaan, satu membaca Quran. Dibacanya Idza Sama'u Fatarat. Kata Pak Ketua berbisik ke telinga saya, itu Pak Ustaz 5 juz tuh. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Perempuan 5 juz. Kalau cuma 5 juz kami sanggup lah Pak Ustaz. Juz pokat, juz melon, juz mangga. Penting ke depan Ibu, Bapak. Lagi Ibu, Bapak yang anaknya sudah di SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, Pondok Pesantren, istiqomahlah. Mati kita meninggalkan dunia ini, insya Allah dia sudah kuat. Ibarat masuk ke hutan, pedang di kiri, keris di kanan, perisai di depan, insya Allah kita tak khawatir. Tapi kalau dia masuk ke hutan cuma bawa autan, sekedar selamat dari nyamuk sajalah. Sementara dia di hutan bukan cuma menghadapi nyamuk, akan ada babi ngepet, akan ada harimau marah, akan ada orang hutan yang akan menyobek jantungnya, yang akan memakan hatinya, yang akan menerkam lehernya, maka dia mesti kita tinggalkan dalam keadaan bersenjata. Dia hidup di dunia ini, hafal dia SMP 3 juz, kelas 1 juz 30, kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 1, dibalik dari ujung ke pangkal. Itulah yang akan menolong kita dan menolong dia. Kita tak khawatir meninggalkan anak bodoh karena dia cerdas. Kita tak khawatir meninggalkan anak miskin karena sumber daya alam Riau insya Allah dia kaya raya. Yang kita khawatirkan dia dalam keadaan hidup tapi tak bertuhan. Tak tahu dia mengucapkan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tak tahu dia Rabbi ghfirli wali walidayya. Datang dia ke makam kita, dinyanyikannya lagu mama. Dinyanyikannya lagu metal. Tak ada lagi yang bisa dibuatnya. Oleh sebab itu, maka tinggalkanlah yang baik-baik. Saya mulai jam 9, sekarang jam 10 lewat 5. Ada yang mau ditanyakan, mana kertas-kertasnya? Kita akan bahas agak setengah jam. Setelah itu saya pun akan pulang tidur sebentar karena mau iktikaf di Masjid Raudhatus Solihin. Iktikaf Raudhatus Solihin dimulai jam 12 sampai nanti subuh, sampai sholat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.